satu beban terurai. Tak seburuk yang kau bayangkan. Pergulatan batinmu, keruhnya kepalamu, selesai dengan besar hatimu. Obrolan jam 3 pagi, abu rokok.